إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الفضل وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا من علوم التفسير ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رحمن يا كريم يا مجيب السائلين. Insyaallah pada kali ini, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tafsir Al-Isar surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Tadinya mau sampai 134, namun sepertinya kepanjangan sehingga kita cukupkan sampai 132 terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini insyaallah taala. Dan sebelum kita memulai kembali, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita berikut ini. Untuk 3 jam atau 4 jam ke depan kita akan mempelajari tafsir Al-Qur'an, tauhid atau juga tentang agama, kemudian belajar hadis, belajar fikih, dan kita akan mentazkiyah diri kita di akhir sesi insyaallah taala. Kita mengingat bahwasanya amalan-amalan ini semua ditujukan, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibinakan dan diasaskan atas asas ikhlas. Dan jangan sampai apa yang kita sampaikan bukanlah kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan pembicara di materi-materi ini adalah lisan kebenaran dan bukan lisan kebatilan. Kita periksa kembali kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terbaikkan atau apa yang sedang terbaikkan di kalbu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa kembali dan kemudian kita insyaallah akan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim untuk pelajaran-pelajaran pagi hari ini menjelang siang insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى بفرمان يا معنانيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم. Dan siapalah yang yarghabu an, artinya membenci, millati Ibrahim, millahnya Ibrahim. Kalau dalam halaman, di halaman 212 footnote 360 dikatakan bentuk pertanyaan ini istifham dengan adanya man, bentuk pertanyaan ini sebagai penafian dan pengingkaran, berarti istifham ingkari, namanya istifham ingkari. Millah Ibrahim adalah ibadah kepada Allah Ta'ala semata tanpa mempersekutukannya berdasarkan apa yang telah disyariatkan Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Dan apa yang kita ikuti dari manhaj salaf dan juga Sunnah-Sunnah Nabi, sesungguhnya itu semua juga adalah milahnya Ibrahim. Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang yang enggan mengikuti agama yang Nabi Ibrahim adalah orang yang membuat dirinya sendiri. Walaqad istaqainahu bid dunya, dan kami telah memilihnya di dunia, memilihnya Nabi Ibrahim dalam qunut 361. Al-istifa berasal dari kata as-safwa yang artinya tazkiyah, takhayyur as-safa, takhayyur al-asfa, yang paling unggul dalam sebuah pilihan atau yang paling bersih. Jadi istifa itu adalah ikhtiar, istifa itulah ikhtiar, istifa adalah ikhtiar. Nah, kalau istifa lebih condong kepada pembersihan, makanya seseorang perempuan bernama Sofia itu artinya adalah yang bersih, yang jernih, benar-benar jernih. Kalau ada laki-laki namanya Sofi, Sofi, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di sama teman-temannya gimana? Sofi, Sofi, ya. Rasanya kayak ada femininnya gitu kan. Tapi padahal Sofi, Sofi adalah untuk laki-laki mudakar, yaitu artinya bersih orang. Jadi ada Sofia, Istofa, makanya ada Mustofa. Mustofa itu artinya yang terpilih. Walaqad istafainahu, di sini yang paling unggul dalam sebuah pilihan atau yang paling bersih, kemudian berubah menjadi istafa, padahal aslinya adalah istafa. Istafa dengan huruf ta berubah menjadi huruf ta, karena huruf sad lebih serasi dengan huruf ta untuk wazan ini. Makanya untuk wazan ifta'ala, kalau misalnya fa'ul fi'ilnya itu dia pakai sad atau pakai dad, ya, maka huruf ta dan ifta'ala itu huruf ta tambahannya itu akan diubah menjadi ta. Kalau misalnya fa'ul fi'ilnya itu sad atau dad. Contohnya istofa, sofa, sad. Fa'ul fi'ilnya sad. Kemudian setelahnya harusnya ta, istafa, istafa. Dan juga yang lain istalaha, istalaha asalnya dari saluha, dan fa'ul fi'ilnya sad, maka ta mazidnya itu jadinya ta bukan ta, tadinya istalaha jadi istalaha. Selain huruf sad ada juga huruf dad, huruf dad. Contoh lain misalnya huruf dad ibtaja'a, ibtaja'a, ibtaja'a berbaring, ya. Bad ja'ain, fa'ul fi'ilnya bad, tadinya ibtaja'a, ibtaja'a, maka ta diganti dengan ta. Ini ilmu sharaf, ini masuk dalam ilmu sharaf untuk sulati mazid, ya, bi harfain. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia, yaitu Nabi kita Ibrahim AS, fil akhirah, di akhirat, laminas salihin, benar-benar termasuk orang yang saleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berfirman kepadanya, cukup perkataan aslim, satu fi'il saja, aslim. Qal, kemudian Nabi Ibrahim AS berkata, aslamtu li rabbil alamin, aslamtu li rabbil alamin, aku telah berislam. Aslim artinya tunduk patuhlah, serahkan diri kamu kepada Allah. Maka Ibrahim AS menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Dan ayat terakhir yang kita bahas hari ini, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa ya'qubu, dan Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Yakub, Nabi Ibrahim telah mewasiatkan itu, ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Kalau kita lihat di footnote 362, wassa dan awsa, jadi ada awsa dan wassa sarafnya, awsa dengan wazan af'ala yuf'ilu, ya, af'ala yuf'ilu. Kalau misalnya wassa wazan sarafnya fa'ala yufa'ilu, ya. Dua-duanya sama, maknanya sama, yaitu memberikan wasiat. Dan kalau dalam Al-Quran ketika misalnya wassa atau awsa, itu maknanya adalah memerintahkan, ya, memerintahkan. maknanya adalah memerintahkan. Adapun itu kalau misalnya Allah yang mewasiatkan, wasainal insana biwalidayhi husna atau ihsana, husna di Al-Ankabut, ihsana dalam surat Al-Ahqaf. Jadi kalau misalnya wasaina, itu Allah Ta'ala yang mewasiatkan, berarti maksudnya adalah memerintahkan dengan kuat perintah itu. Tapi kalau misalnya untuk manusia, wasa Ibrahimu, itu maksudnya adalah memberikan wasiat sebelum wafatnya. Memberikan wasiat sebelum wafatnya. Oleh karena itu nanti ayat, kalau misalnya kita lihat ayat berikutnya, tentu akan lihat am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu. Apakah kalian bersaksi menjadi hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? Itu berarti wasiat. Wasiat sebelum kematian. Nah, itu kalau misalnya manusia mewasiatkan sebelum mereka mati. Namun Allah Ta'ala wasaina al-insana biwalidayhi, misalnya wasaina, Allah Ta'ala memberikan wasiat maksudnya memerintahkan, karena Allah hayyun la yamut, ya. Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wasa, yaitu wasa dan ausa, artinya melakukan perjanjian kepadanya mengenai suatu hal. Substansi dari perjanjian itu adalah beribadah hanya kepada Allah Ta'ala sesuai dengan yang diperintahkannya, dan setelah melepaskan segala macam sekutu baginya, diambil dari kata aslamtu li rabbil alamin. Baik. Lanjutkan lagi. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Apa wasiatnya? Iya baniya, dipanggil dulu, wahai anak-anakku. Inna Allah astata lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah istafa, memilih agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian pun mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Coba kita baca dulu makna globalnya, halaman 214. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat sebelumnya tentang beragam sikap Nabi kita Ibrahim AS yang lurus dalam hal aqidah, keikhlasan dan amal soleh, kejujuran dan keberhasilan, kebersihan pribadinya, ya, semua itu ya, menunjukkan bahwa agama yang dibawa Ibrahim adalah agama yang benar. Berarti berkaitan di sini dengan akidahnya Nabi kita Ibrahim. Keikhlasan beliau, amal soleh beliau, jujurnya beliau, dan jernih pribadinya beliau. Nah, kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dengan penjelasan bahwa yang tidak menyukai agama Ibrahim hanyalah orang yang bodoh terhadap martabat dirinya, tidak mengenal kesucian dan kebersihan dirinya sebagai manusia pilihan, kesempurnaan dan kebahagiaan dirinya. Pertanyaan, apakah kaum Nasrani dan Yahud, apakah mereka mengakui bahwa saya Nabi Ibrahim adalah Nabi? Ya atau enggak? Enggak atau iya? Iya. Tetapi apakah mereka mengklaim tersebut sesuai dengan realitas agama mereka? Jawabannya tidak. Berarti tidak cukup mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Nabi panutan, enggak cukup. Melainkan aplikasinya bagaimana? Ya. Kalau misalnya seseorang tidak mengklaim Nabi Ibrahim sebagai Nabi misalnya, maka sudah jelas sesat. Tetapi ini masalahnya, mengklaim ini adalah agama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah nabinya Allah, tapi kemudian ternyata melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim, nah ini yang benar-benar lebih perlu dikoreksi lagi. Ya. Apakah Yahudi dan Nasrani mereka kufar? Jelas. Apakah kekufuran mereka disebabkan kebid'ahan? Iya enggak? Iya, kebid'ahan dalam agama. Kekufuran mereka disebabkan kebid'ahan dalam agama. Nah, maka hati-hati kalau misalnya kita terbiasa dengan kebid'ahan, maka berpotensi menuju kekufuran lebih daripada maksiat umumnya. Kata para ulama, maksiat itu baridul kufur. Maksiat itu adalah barid, yaitu posnya kekufuran. Yaitu segala macam maksiat itu akan punya pos nanti di ujung-ujungnya kekufuran. Ujung-ujungnya. Nah, tetapi ada satu istilah atau satu lapangan yang mempercepat menuju kekufuran, yaitu kebid'ahan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ayat ini juga menjelaskan nikmat Allah terhadap Nabi kita Ibrahim AS yang memuliakannya dengan menjadikan beliau sebagai manusia pilihan di dunia dan memberikan mereka kebahagiaan di akhirat dengan memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang saleh. Pada ayat 131 dijelaskan bahwa pilihan itu terjadi karena kepatuhan Ibrahim alaihissalam terhadap seruan Allah Ta'ala, di mana Ibrahim alaihissalam memeluk Islam tanpa ragu-ragu. Iqalahu rabbuhu, cukup dikatakan aslim, langsung bilang aslam kepada Rabbil Alamin, langsung. Enggak mikir-mikir apa, langsung aja. Jadi ketika emang ada nas Al-Quran, ada nas sunnah yang sharih, gitu, maka langsung. Gak usah mikir-mikir, ditakwil dulu, ini haram makruh dan sebagainya. Oh manusia tradisinya kayak gini. Langsung ikutin aja, nas langsung. Itu lebih mulia daripada kita nyari-nyari rusak. Dan pada ayat 132, Allah Ta'ala memberikan jawaban terhadap orang-orang musyrik dan ahli kitab. Karena agama Islam yang berlandaskan tauhid ternyata telah diwasiatkan Ibrahim kepada anak keturunannya, sebagaimana Ya'qub telah mewasiatkan agama tauhid kepada anak keturunannya. Lalu di manakah posisi agama paganis kaum musyrikin Arab, yang mana aslinya orang Arab itu mengikuti Nabi siapa? Ismail tadinya. Kemudian kan datang Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Nah, Amr bin Lu'ay al-Khuzai ketika ziarah ke Suriah, ke Syam. Dan Syam itu tanah yang banyak para nabi di dalamnya ketika dulu zaman dahulu. Nah, Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini ya tertipu dengan syaitan. Di sini sebelumnya di tanah Mekah Madinah ketika itu ya, di masa dulunya adalah muslimun mengikuti syariat millah Ibrahim ya. Tauhid, muwahidun ya, ketika itu sejarahnya. Nah, Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini adalah seorang yang berakhlak mulia namun bodoh ya, ilmunya sedikit ya. Ini perhatikan ini buat yang hanya bilang akhlak, adab, tapi enggak mau belajar ilmu, enggak mau menghafal Al-Qur'an, ini perlu diperhatikan. Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini itu orang yang akhlak tabiatnya bagus gitu loh. Karena ada akhlak yang memang tak perlu diketok magic lagi. Nah, kan harus udah paten dia, terlegalisir oleh Allah sejak diciptakan, memang dia dicatat akhlaknya bagus dari Allah. Mungkin dia hanya lingkungannya. Akhlak yang bagus disukai orang-orang sehingga orang-orang mengagungkan dia. Karena apa? Kemuliaan dan keluhuran dari perkertinya. Akhirnya suatu ketika dia pergi ke Syam dan dia tahu bahwa saya tanah Syam ini tanahnya para nabi. Oke. Pergi sana, kemudian melihat ada beberapa orang menyembah berhala di sana. Kemudian syaitan memberikan talbis. Yaitu syaitan menyerupakan bentuk seorang syaikh yang kemudian mengatakan bahwasanya ini semua adalah bagus. Ini semua adalah bagus, yaitu patung-patung berhala dan semacamnya. Akhirnya Amr bin Lu'ay penampilan ini karena bodoh ini. Itu aja, bukan karena akhlaknya buruk, bukan. Karena bodoh, enggak pernah belajar, ya. Nah, kemudian percaya begitu saja dengan istihsan. Istihsan ini menganggap baik sesuatu tanpa dilandaskan ilmu. Ini bagus nih kayaknya. Wah, bagus nih kayaknya, bagus nih. Lebih-lebih ini tanah Syam, tanah para nabi, enggak mungkin terjadi kemungkaran di sini. Tanpa mizan ilmiah, dia pun langsung membawa salah satu dari patung yang diberikan oleh orang sana, diboyong ke Mekah. Kemudian dikatakan, dipromosin di sana, dipasarkan. Kan? Ini bagus nih, kayaknya. Di tanah Syam ini sudah masyhur. Gitu. Mulai dari situ, akhirnya apa? Turun-temurun sampai menjadi zaman jahiliyah, dosa semua para penyembah berhala itu kembali ke orang ini. Amr. Kembali ke orang ini. Karena akhlaknya mulia. Padahal akhlaknya mulia. Tetapi bodoh. Bodoh, karena gak mau belajar ya, karena gak mau belajar dan merasa orang-orang sudah banyak sekali yang mengagungkan dia karena akhlaknya, sudah karena akhlak, kita tahu akhlak itu mencerminkan kualitas sebenarnya, ya kan? Tetapi ternyata itu bukan sesuatu yang cukup, gak belum cukup, akhlak bagus itu belum cukup, sebagaimana ilmu yang banyak belum cukup juga tanpa akhlak. Berarti dua ini harus bersinergi nih. Makanya pelajaran akidah akhlak itu harus tepat ya, akidah akhlak. Akhlak penampilan, bagaimana attitude kita, sikap kita. Tetapi kalau akidahnya bobrok, maka suatu saat akan keropos dia. Walaupun akhlak itu bisa tabiat. Akhlak itu bisa tabiat sesuai dengan lingkungan. Akidah juga asalnya tabiat kita, apa? Fitrah kita. Islam, tauhid. Tetapi karena lingkungan. Nah, kemudian kalau misalnya kebodohan merajalela, yang tadinya fitrah maka akan berubah Jadi harus belajar, dan belajar itu wazifatul umur, yaitu tugas seumur hidup. Bukan hanya ketika sudah sampai gelar atau sudah ngaji banyak, sudah khatamkan kitab ini, sudah selesai, belum. Selamanya kita belajar. Seperti itu karena Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang tadinya orang Arab, keturunan Nabi Ismail, kemudian menjadi pionir paganisme. Pionir paganisme. Ya, paganisme itu jauh lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani sebenarnya. Dan sebenarnya asal Indonesia itu paganisme dulunya, ya. Animisme, cuma apa animisme? Paganisme, yaitu adanya berhala, ya, tabiat alam, bebatuan dan semacamnya. Makanya laris sekali di masyarakat kita tayangan-tayangan Indosiar yang ulama-ulama besar itu melawan pendekar-pendekar itu, Wiro Sableng dan semuanya itu sangat laris. Kenapa? Karena ada sisi paganismenya, ada sisi animismenya. Ya, padahal kalau misalnya antum ketemu Wiro Sableng beneran, antum bakal menang insya Allah. Iya, karena udah ngaji qaidul qawaid. Tawakkal 'ala Allah, kan? Bismillah, ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia ngeluarin kapak 212, dan bilang ya Allah bakar kapak itu, hancur itu. Karena pakai setan Wiro Sableng itu, kan? Pakai setan, enggak ada tenaga dalam. Yang ada mau baru tenaga dalam itu keluar. Iya. Ya. Ya. Oke, mana sih? Iya, kepada anak keturunannya sebagaimana Ya'qub. Ya, Ya'qub itu nanti akan mewariskan menuju Bani Israel. Bukan kalangan Arab, kalangan Bani Israel. Mewariskan agama tauhid kepada anak keturunannya. Lalu di manakah posisi agama paganis kaum musyrikin Arab? Bagaimana? Terus di mana agama Yahudi Nasrani dari agama Ibrahim? Sudah melenceng mereka semua, melenceng. Bagi mereka yang berakal hendaklah merenungi masalah ini. Baik, kita langsung kita tafsirkan satu-satu ayat. Dan mulai dari 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man sakina nafsahu. Wow, di sini wow istighnam. Baik, dalam ayat 130 itu ada tiga wow, tiga huruf wow. Tiga huruf wow, tiga-tiganya itu istighnam semua, yaitu temanya baru semua. Ya, temanya baru semua, tapi saling merangkap keterkaitan. Wow, pertama istinaf. Man di sini isim istifham. Tapi isim istifham secara lafal. Istifham itu pertanyaan, untuk bertanya, siapakah? Siapalah? Ya. Bertanya, tetapi dia hanya secara lafal saja, secara teks saja. Adapun secara makna, dia itu bukan untuk bertanya, melainkan untuk mengingkari. Dan mengingkari di sini ada nafas menetapkan pula. Yaitu mengingkari bahwasanya orang yang enggak mau ikut Nabi Ibrahim berarti benar enggak, kita ingkari. Dan menetapkan bahwasanya orang yang mengikuti Nabi, orang yang enggan mengikuti Nabi Ibrahim adalah orang yang bodoh. Itu penetapan. Baik, man di sini isim istifham dan dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Isim istifham secara lafal dan maknanya adalah pengingkaran dan taubih, yaitu menjelekkan. Baik, man yarghabu an millah Ibrahim. Yarghabu. So, di sini tadi anak katakan man isim istifham. Karena kalau misalnya man kita bilang isim syarat, maka yarghab jadinya. Bukan yarghabu. Karena fi'il syarat itu majzum, yaitu dimatikan akhirannya. Tetapi di sini ba, di sini kita lihat dhamma. Oh, berarti man di sini bukan syarat, melainkan istifham, pertanyaan. Dan siapalah yarghabu an. So, di sini ada frase dalam bahasa Arab. Frase biasanya dalam bahasa Arab itu fi'il ketemu dengan harf jar. Ta'addi bi harf jar, yaitu bertemu dengan harf jar. Nah, harf jar itu kalau Inggrisnya itu seperti preposition gitu. Raghiba yarghabu, itu fi'ilnya. Raghiba yarghabu. Dan raghiba yarghabu itu membutuhkan maf'ul, tetapi maf'ul tersebut juga membutuhkan harf jar di antara yarghabu dengan maf'ul. Makanya ditambahkan setelah yarghabu itu di sini an. Perlu diketahui raghiba yarghabu itu bisa setelahnya ada fi, bisa juga setelahnya ada an. Kalau raghiba yarghabu fi, maka maknanya menyukai, berhasrat banget, kepingin banget. Tapi sebaliknya, kalau raghiba yarghabu dengan tambahan an, maka artinya sebalik dari menyukai, yaitu membenci, enggan, emoh, kalau bahasa Jawanya. Emoh, gitu. Enggak mau, itu berlawanan. tergantung dari bagaimana kita menaruh setelah yarghabu ini. Kalau kita naruh yarghabu fi, maka artinya pengin banget. Kalau yarghabu an, juga mau banget. Berlawanan banget. Misalnya ana arghabu anka. Misalnya, aku enggak banget deh sama kamu, gitu kan. Ya, tapi kalau ana arghabu fika. Artinya apa dong? Aku gila banget sama kamu gitu. I miss you like crazy. Gitu. I'm missing you very much. Gitu. Miss itu artinya perempuan ya. Enggak artinya kangen. Dulu ada the Moffats itu lalu miss you like crazy. Anak tanya teman, apa artinya tahun 98? Apa artinya miss you like crazy? Itu ini apa teman dengan kesoktawannya. Tapi pinter dia. Miss you like crazy. Jadi secara harfiah ya, miss perempuan. You, kamu, like, suka, crazy, gila. Perempuan kayak kamu suka gila. Kan gitu artinya kan? Iya, kemudian setahun lagi pas waktu SMA. Ada lagu Slipknot judulnya Left Behind. Apa arti left behind? Left itu kiri, behind kanan, belakang berarti kiri belakang. Apa maksudnya gitu? Lagu rock, serem gitu kan? Artinya kiri belakang. Enggak. Itu terjemahan harfiah katanya. Kayak kita nggak bisa kosa kata doang tanpa mengerti penggunaan. Jadi target harus tahu ya untuk membentuk jumlah mufidah dan frasa-frasa. Jadi begitu juga nih, yarghabu raghiba artinya apa? Bukan munawwir. Raghiba misalnya artinya senang. Oh, itu. Senang. Barang siapa yang senang an artinya apa? Tentang. Barang siapa yang senang tentang agama Ibrahim kecuali pasti dia bodoh. Loh. Hah? Kan? Kalau itu kalau misalnya kita ngomong apa? Pakai kamus ijtihad pribadi tanpa ilmu. Hanya iya terus habis itu antum bersikeras. Iya barang siapa yang kepingin tentang agama Ibrahim dia bodoh. Udah antum ngotot. Loh, ana sudah berijtihad. Iya, ana sudah pakai kamus dengan ilmu dengan buku. Antum pakai apa? Antum enggak punya buku. Masa buku ana di hati ana. Nah, bilang ini perlu diketahui rohi bayar wabu itu nggak bisa dia menjadi fi'il atau menjadi bermakna kecuali kalau ditambahkan dengan adanya harfu jar. Ta'addi dengan harfu jar. Imma dengan fi, imma dengan an. Kalau dengan fi, maka artinya menyukai, suka banget, kepingin, seneng. Gitu. Kalau dengan an, maka artinya moh, enggan, anti, sebel. Nah ini. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Millah artinya Allah. Nah. Hah? Apa artinya mil? Kecondongan, sahih. Ada artinya kecondongan. Tapi di sini arti yang udah pernah ngajarin belum? Udah pernah ngajarin? Nail, mail. Bukan itu, tapi maksudnya udah anak ajarin ini milah, ada akidah, ada syariat, ada din. Apa bedanya? Ada milah, ada syariat, ada din. Milah itu lebih kemana contohnya? Masya Allah, ini lupa semua. Ada pecat semua. Tapi gak bisa. Ha? Apa? Ingat gak? Hah? Milah ke akidah. Yang bisa lancar jawabnya siapa? Anak hukum. Saking gak bisa semua. Milah itu lebih dekat ke akidah. Kalau misalnya syariat lebih dekat ke hukum. Ketik. Kalau misalnya din, mencakup semuanya. Ya. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya kan? Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Kalau lihat susunannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ini tauhid, akidah. Millah ini. Dan bukannya sama millahnya Ibrahim dengan Nabi Muhammad dan seluruh sama semua. Kemudian wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fiqih bukan fiqih. Ini dua fiqih ini syariat. Ya, makanya di Libya fakultas syariah yaitu fiqih lebih contohnya. Kemudian endingnya gimana? Endingnya menyeluruh untuk semua itu, milah dan juga akidah dan juga fiqih. Wa dzalika dan itu semua dinul qayyimah, agama. Endingnya itu agama. Milah itu lebih condong ke akidah. Namun sebagian ulama mengatakan ini milah sama din sama aja. Ya sebenarnya milah sama din ya sama aja. Karena inti dari agama itu akidah. Inti dari agama adalah akidah. Baik. Barang siapa yang menyerempet atau tidak suka dengan akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, illa kecuali man sabiha nafsah. Man di sini artinya apa? Orang yang, man di sini orang yang, cuman di sini dia mausul, mausul, bukan istifham, beda. Man yang pertama bertanya, man yang ini itu connector. Kalau misalnya dalam Inggrisnya itu seperti who, ya who, who. Man di sini i'rabnya dia ya mausul, tapi di mahalli raf'in sebagai badal. Badalnya siapa? Badal untuk domir di dalam lafal yarghabu. Ya, badal untuk domir di dalam lafal yarghabu. Maksudnya orang yang enggak suka, enggak suka. Siapa yang enggak suka? Yaitu dia man safiha nafsah, adalah orang yang safiha nafsah, bodoh. Man di sini berarti badal, mubdal minhunya itu ada di dalam yarghabu. Jadi orang yang tidak suka dengan agamanya Nabi Ibrahim pasti adalah orang yang safiha nafsah. Baik, kita sekarang teliti lagi lafal safiha nafsah. Apa arti safah? Safah itu artinya adalah orang bodoh yang tidak bisa menggunakan apa yang dia miliki. Ya. Kalau orang bodoh enggak bisa menggunakan apa yang dia miliki, maka pasti akan terjadi kezaliman dalam penggunaan sesuatu yang dia miliki. Ya kan? Orang-orang punya akal, tetapi enggak menggunakan akalnya untuk menerima agama Nabi Ibrahim. Apa disebut safah? Safah. Safi. Coba kita lagi-lagi kita selami as-safah atau safah di sini. Safah bisa sulasi mujarrad dalam sorof dengan adanya dua wazan, sulasi mujarrad. Yang pertama dengan wazan safiha yasfahu, kedua dengan wazan safuha yasfuhu. Ya. Ada dua dan pemaknaannya beda. Ada safiha yasfahu, ada safuha yasfuhu. Ingat itu dulu. Baik, skip dulu itu, kemudian kita melanjut ke pembahasan. Dalam English itu ada verb yang transitive dan intransitive, ya? Atau dalam Arabiknya transitive itu adalah yang muta'addi dan intransitive yang lazim. Atau English Indonesianya transitive itu adalah yang muta'addi dalam artian membutuhkan objek. Misalnya saya memakan. Membutuhkan objek ya, membutuhkan. Harus saya memakan. Ya Pak, akan ada pertanyaan, memakan apa? Enggak sah cuman saya memakan doang. Saya memakan, harus ada objek nih, karena ada imbuhan me. Maka saya memakan kamu. Misalnya. Secara bahasa sah, secara syariat haram. Ya. Kemudian, itu yang pertama. Saya memakan kamu. Itu transitif atau intransitif? Transitif, membutuhkan objek. Berarti dia muta'addi. Ya, transitif. Kemudian ada juga saya makan. Saya makan. Intransitif, tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek, berarti dia lazim. Nah, dalam Indonesianya ada wazannya itu. Kalau makan doang, makan. Saya makan. Jadi biasanya tidak membutuhkan objek. Tapi kalau saya memakan, nah, saya memakankan, itu juga membutuhkan objek. Bahkan saya memakankan butuh dua objek. Oke, okay. Agak rumit kan? Ya alhamdulillah. Nah, bagus itu. Biar mikir. Jangan sampai tidur gitu. Nah, ada lazim, ada muta'addi. Tadi lazim apa? Lazim itu kalau lazim yang tidak membutuhkan objek. Muta'addi yang membutuhkan objek. Kembali lagi, udah paham ini? Paham kan? Kalau nggak paham, masya Allah, antum SD berapa tahun, SMP, SMA, masa nggak paham-paham. Kemudian nih, safiha yasfahu dan ada safuha yasfuhu. Oke? Okay? Nah, perhatikan baik-baik. Dalam sorof itu, ini mungkin yang utama ini. Ada bab ke-6 dalam sulati mujarrad, yaitu bab yang berwazan fa'ula yaf'ulu. Ya. Fa'ula yaf'ulu itu normally itu lazim. Ya. Contoh, kathura yakthuru. Membutuhkan objek enggak? Enggak. Enggak. Kathura yakthuru artinya banyak. Banyak kan membutuhkan objek. Memperbanyak baru membutuhkan objek. Tapi kathura yakthuru. Contohnya karuma yakrumu. Ya, membutuhkan objek. Basura yabsuru. Ya, membutuhkan objek. Ya. Dan lain-lain. Safuha yasuhu tidak membutuhkan objek. Artinya apa berarti? Bodoh. Ya. Oke. Okay. Udah. Misalnya laqad safuhtu misalnya artinya. Saya telah berbuat bodoh gitu. Enggak butuhkan objek cukup gitu. Oke. Sekarang ada safiha yasfahu. Artinya membodohkan atau membodohi. Membutuhkan objek enggak? Membutuhkan objek. Oke. Safiha yasfahu wazan fa'ila yaf'alu. Berarti dalam Al-Qur'an ini yang ayat ini safiha nafsah. Nafsah di sini sebagai objek. Pelakunya siapa? Dia sendiri. Dialah yang membuat dirinya bodoh gitu loh. Ya. Makanya pakai wazan safiha. Bukan pakai wazan safuha. Karena kalau pakai wazan safuha, maka enggak perlu ada nafsah. Dan dari sisi balaghahnya dengan wazan safiha nafsah itu lebih dalam dan lebih ngenyek bahasa Arabnya. Bahasa Jawanya. Ngenyek itu apa maksudnya? Hah? Lebih ngejek lagi gitu. Ya kan? Misalnya ada contoh ini. Saputra, kalau antum enggak belajar, maka antum bodoh. Ya udah tersinggung juga gitu. Tapi kalau antum enggak belajar, antum itu sama dengan membodohi diri antum. Maka akan mikir, ini ngejek banget orang. Saya membodohi diri sendiri berarti. Berarti pelaku kebodohan itu saya. Dan pemilik kebodohan saya disebabkan oleh saya sendiri. Apa enggak? Jadi gini, barang siapa yang enggak ikut syariat Islam, maka dia bodoh. Oke. Okay. Enggak enak banget dengan. Tapi lebih enak ini, barang siapa yang enggak ikut syariat Islam, berarti dia memperbodoh dirinya sendiri. Ya, beda enggak? Nah, itu posisinya. Yang makanya yang dijelasin tadi. Ritme. Apa? Tangga nada. Nah, tangga nada kok ritme sih? Enggak apa namanya? Step-nya. Langkah-langkahnya ya. Dengan itu, maka antum kalau misalnya tadi mengikuti alurnya tadi akan paham sisinya ini. Man safiha nafsa. Berarti yang memperbodoh itu dirinya sendiri dan korbannya ya dia sendiri. Makanya nanti di akhirat la talumanna ila nafsa. Jangan celak siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Ya, itu karena kamu bodoh. Dan bodohnya kamu itu ya karena kamu sendiri yang membuat kamu bodoh. Gitu kan? Umar yarbabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Udah satu statement ini udah seperti halilintar yang buat menyek banget gitu. Nyebelin banget. Itulah Al-Qur'an masyaallah. Kalau bagi orang-orang yang benar-benar dia memahami dengan Arabik yang benar, bukan dengan terjemahan semata. Kalau kita baca terjemahan semata, belum tentu kita bisa mendapatkan apa yang barusan alhamdulillah kita dapatkan. Misalnya tidak ada yang benci kepada Nabi Ibrahim, kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sudah selesai. Apa? Sudah selesai. Tapi kalau tadi dengan step-step yang tadi dijelaskan, rinci satu persatu kata, alhamdulillah, Allah bukakan itu kunci-kunci. Ya. Alhamdulillah. Satu kalimat sudah selesai. Kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya. Kemudian, walaqadis tafainahu fid dunya. Statement yang kedua. Kalau tadi setelah mengejek orang-orang itu, kemudian menegaskan bahwasannya kami telah memilihnya. Wow, di sini istilahnya laqad. Ada dua kata dalam laqad. Yang pertama lam, yang kedua qad. Lam di sini, ya lam ibtida. Yang ini lam mutakid itu aja. Yang memperkuat, memperkuat. Kemudian qad juga untuk tahqiq. Qad itu untuk tahqiq, yaitu memperkuat. Tahqiq itu kalau misalnya untuk merealisasikan, teman-teman, penggambaran bahwa ini benar-benar terjadi. Itu kalau misalnya qad setelahnya ada fi'il madhi. Kalau qad setelahnya ada fi'il mudhari', maka artinya kadang-kadang. Ya, when-when. Sometimes. Gitu kan? Nah, kemudian qad tadi udah, qad itu artinya harf tahqiq untuk fi'il madhi setelahnya. Ya. Tahqiq itu berarti penguatan itu terjadi benar-benar. Nah, fi'il madhi. Kita lihat istaqayna, ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Istaqayna fi'il madhi. Fi'il madhi. Berarti benar-benar tertahqiq benar-benar. Dan telah terjadi. Kami telah memilih. Udah jelas, telah memilih. Udah kamu gak ada pilihan lagi, udah dipilih lagi. Udah dipilih, gak usah memilih-milih yang lain. Telah Allah pilih. Ya. Istofaina. Bukan dengan istofa itu. Itu untuk menunjukkan pengurungan. Ya. Istofaina. Kami. Pengagungan terhadap Allah. Dan juga seperti banyak semua jundullah telah memilih. Teman, kami telah memilih. Oh, semuanya telah memilih agamanya Nabi Ibrahim. Kecuali kalian. Ya. Walaqad istafainahu, kami telah benar-benar dengan adanya dua ta'kid, pertama lam, kedua qad, ditambah lagi dengan kemegahan jamak dalam dhamirna, kami telah benar-benar, kami telah benar-benar memilihnya. Hu di sini dhamir dia fi mahalli nasbin maf'ul bih, objek. Siapa ini? Ibrahim atau Milah? Atau kembali ke lafal man? Coba ada pilihan. A. Man. Kedua. B. Atau Milah. Ya, atau C. Ibrahim. Mana yang ini? Ibrahim. Kalau secara secara bahasa saja. Mungkin gak man? Mungkin. Hu di sini kembali ke man? Mungkin gak secara bahasa? Mungkin. Tapi secara makna tidak bertentangan. Kemudian secara bahasa, hu di sini kembali ke milah, mungkin enggak? Enggak. Milah muannats. Hu muzakkar. Kalau misalnya secara bahasa kembali ke Ibrahim, mungkin enggak? Mungkin secara bahasa dan secara makna. Oke, istaqaina Ibrahim. Oke. Fid dunya. Fid dunya di dunia. Ada alif lam di sini. Alif lam apa? Ah, dia sudah jelas di dunia di sini. You are here now, you know. Dunia apa hakikat dunia? Kita perlu tahu dari segi bahasa Arabnya. Untuk mengetahui hakikat dunia, antum tuh enggak perlu pergi ngampus ke mana gitu. Ke kampus-kampus konvensional. Cari apa sih hakikat dunia? Mereka akan menjawab, inilah dunia. Ya udah, dunia itu definisi apa? Dunia adalah inilah. Bagaimana mereka mendefinisikan? Dosen antum misalnya, apa definisi dunia itu apa? Masing-masing lah berjihad. Orang dosen psikologi berjihad, dunia adalah berkaitan dengan ilmunya. Kemudian kimia, dunia adalah reaksi begini-gini. Hah? Kemudian fisika, dunia adalah kegayaan. Kemudian dosen bahasa dunia, nah ini dosen bahasa kalau fakultas atau jurusannya sastra Arab bisa nih, bisa masuk selama tahu dunia wazannya apa, fu'la, ya fu'la, sebagaimana husna, kubra, ya, karena dunia ini dia isim tafdhil tapi bentuknya muannats. Ya. Seperti ahsan, isim tafdhil bentuknya mudzakkar. Kalau bentuknya muannats gimana? Husna. Akram, isim tafdhil bentuknya mudzakkar. Kalau bentuknya muannats gimana? Kurma. Kurma. Kurma artinya apa? yang paling mulia, dan haram itu artinya yang paling sering memberi, karena kurma itu beri hitamnya banyak. Ya. Begitu juga dengan dunia. Apa arti kata adna? Paling rendah. Maka dunia paling rendah, itu artinya. Dunia adalah apa? Dunia adalah alam yang paling rendah. Itu satu tafsiran. Ya. Karena lafal dana ya denu itu bisa bermakna rendah, bisa bermakna dekat. Berarti rendah dari sisi kita. Dikajarin gratis atau di sini kuliah tentang apa makna agar dunia. Dunia bisa dua makna, yaitu yang paling rendah atau yang kedua yang paling dekat. Maksudnya paling dekat apa? Jaraknya dekat. Kita antara hidup pertama dengan matinya itu sebenarnya dekat. Dibandingkan nanti kita dikubur, dibandingkan ketika kita dihisab, nggak ada apa-apanya umur di dunia ini. Makanya fursah kabira ini, kesempatan emas ini kita beramal dengan pendeknya waktu. Ya, itu yang mana dari dunia. Fit dunia di waktu yang pendek ini dan di tempat yang terendah ini, kami telah memilih. Kami di sini as-samawat wal ard, semuanya udah paling rendah, ya kan? Paling dekat lagi time-nya, short time, ya kan? Tapi kok kalian malah enggak memilih sebagaimana seluruh alam telah memilih. Udah jelek banget lah pokoknya. Notorious banget orang-orang yang enggak memilih nilai moral itu. Fit dunia ya, itu dunia. Baik. Wow lagi di sini. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Wa innahu, inna takkid juga dia. Sesungguhnya wow ini istinaf, tema baru lagi. Wa innahu sesungguhnya hu di sini kemari mana? Ibrahim alaihissalam. Hu di sini dhamir ya fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Innahu fil akhirati, di akhirat, di alam akhirat. Akhirat itu artinya apa? Yang paling akhir. Akhirah. Ya. Bukan dengan wazan ukhra, bukan. Tapi dengan wazan fa'ilah. Kenapa? Karena udah enggak memerlukan yang paling, karena udah terpaling di sini. Akhirah udah paling-paling. Paling akhir. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Ula itu apa di sini? Ula dunia. Ya. Makanya dunia yang paling pertama, yang paling awal gitu, di kehidupan kita. Dan ternyata dunia itu yang paling kaya. Dan akhirat itu adalah lama bahkan kekal. Maka sungguh kebodohan orang yang mengejar hal yang pendek dan berpaling dari yang kekal. Iya, bodoh kan? Itu short thinking banget gitu. Tinggi mah. Maka orang-orang sekularisme, mereka berusaha membentengi, membela prinsip mereka dengan melabeli orang-orang yang berpijak pada agama orang yang narrow-minded, pikirannya kaku, baku, pendek. Padahal justru orang agamis itu pikirannya wah, jauh melampaui mereka, jauh. Mereka hanya short thinking, hanya di dunia saja yang pendek semata. Ya, alhamdulillah kita dikasih sama Allah pikiran yang baik. Fil akhirati, di akhirat. Ibrahim di akhirat la minas solihin, la mutakib. Ya, minas solihin. Termasuk orang-orang yang solihin. Kalau kita lihat tiga rangkaian ini, ada rangkaian pertama mayyar wa bu'amil lati Ibrahim illa man safinas. Ya. Itu untuk menjelekkan mereka. Kemudian tarkib yang kedua atau kalimat kedua dan kalimat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing dua alat takkid penguatan. Ya enggak? Iya. Pertama kalau kalimat kedua lam dan qad. Kalimat ketiga inna dan lam. Ya enggak? Wa innahu fil akhirati la minas. Makanya oleh karena itu, ketika antum melemparkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah, itu harus hati-hati dengan la ilaha illallah. La-nya agak panjang, dua huruf. La itu seolah-olah ada alif setelahnya. Jadi jangan la ilaha, la ilaha, la ilaha. Karena kalau itu malah justru balikan maknanya, syirik. Bahkan kufur, ya kufur jelas, ateis. Misal apa artinya? La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Hanya dengan nada aja, dengan itu dia la ilaha. Berarti kan la ilaha, la di sini la takdir. Berarti, coba gambarin, lafalnya, bisa kan? Di ini otak. La ilaha illallah. Lamnya ini bukan lam dengan ada yang alif, tapi lam pendek. La ilaha. La di sini artinya benar-benar ada ilaha Tuhan illa Allah kecuali Allah. Apa artinya? Benar-benar ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semua Tuhan ada kecuali Allah. Wah, bahaya enggak? Bahaya itu. Ya. Hanya dengan gitu aja. Makanya bisa aja antum ngurukiah itu. La ilaha illallah. Maksudnya saya tanya. Bodoh nih orang, gak tahu Arab nih. Setan Arab itu ya. Oke, itu penting ya. La minas salihin, termasuk dari orang-orang salih. Kemudian yang berikutnya. Qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ayat ini faedahnya juga besar. Manhaj. Ayat ini manhaj. Walaupun kita kajian bukan kajian manhaj. Tapi ayat ini manhaj. Wa iya qala lahu ir qala lahu ir. Sini ada ir. Kalau kita pahami dengan i'rab akan lebih sempurna pemahamannya. Ir di sini isim. Ya. Dan so di sini ir bisa disebut isim bebas, dia isim biasa isim mabniun ala sukun. Karena ir mati ya ir. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Bisa. If ini isim bisa berposisi sebagai maf'ul bih, satu penafsiran. Jadi ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, if ini maf'ul. Objek. Ya. Ada penafsiran kedua. If ini adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman kalau Inggrisnya itu seperti andai lah, andai seperti adverbs lah, anggap sebagai adverbs of time. Nah, dari dua i'rab yang berbeda itu akan muncul lahir berikutnya dua penafsiran yang berbeda. Kalau antum katakan if di sini sebagai objek, ya maf'ul, berarti kan membutuhkan fi'il dan fa'il. Iya kan? Membutuhkan fi'il dan fa'il. Apa fi'il dan fa'il? Yang menjawab nih masya Allah. Yang menjawab luar biasa lah, teman. Bilang luar biasa dia. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Akhwat bisa menjawab nggak? Akhwat aja nggak bisa menjawab, apalagi ikhwan. Karena akhwat sekarang lebih pintar daripada ikhwan. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Koji. Hah? Perempuan baca majalah, laki-laki baca apa? Game online. Bodoh-bodoh semua laki-laki. Ayo, akhwat bisa nggak jawab? If di sini maf'ul bih. Berarti menggunakan fa'il dan fi'il. Apa jawabannya? Apa fa'il dan fi'ilnya? Fi'il dan fa'ilnya apa? Ayo. Yang bisa menjawab berarti memperhatikan kajiannya selama ini. Beretek kajian tafsir al-Isar. Iya. Udhkur. Masya Allah. Anak tadi minta ma'akhwat, tapi ternyata bukan akhwat. Atau ma'akhwat atau ifat. Alhamdulillah ini Mas Arif Indrawan. Siapa namanya? Mas Arif Indrawan ya. Iya. Samsung. Mas Arif. Iya, ya, benar jawaban antum, alhamdulillah benar. Udhkur ir. Kita sering dengar dari kemarin wa ir. Kita ingat kan, wow antara wow dengan ir tadinya ada fi'il dan fi'il amr, fi'il amr dan ma ini udhkur. Artinya apa? Ingatlah. Nah, jadi ir di sini posisinya dalam pendapat pertama maf'ulun bi ya karena sebelumnya ada fi'il dan fa'il udhkur ingatlah ya jadi ini sebagai maf'ul bi bisa. Oke, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, if di sini sebagai warok, Anda anggap maknanya sebagai when, ketika, yeah, when, ketika, menunjukkan waktu kan? Dia sebagai seperti connector gitu, penyambung. Nah, sekarang ketika ini kan membutuhkan sebelumnya apa? Istabainahu. Kami telah memilihnya ketika kami katakan kepadanya aslim, maka dia pun berkata aslam kepada Allah. Nyambung? Telah terkirim emailnya? Belum? Belum nyambung nih. Kita ulangi. If di sini sebagai when. When. Ketika ini when his lord said to him aslim, then he said aslam tuli rabbil alamin. Susah juga di English kan. Saya tahu ya, aslam tuli rabbil alamin. Bisa tolong ini aku tolong yang aku sini tolong terangin dong kayaknya. Bisa tolong ya, aslam tuli rabbil. Jadi il tadi dorok when ya. Nah kan ketika misalnya bilang I die when you die. Aku mati ketika kamu mati. Kalau misalnya bilang when you die gitu doang, jadi pertanyaan when you die, kapan kamu mati kan? Tapi kalau when you die, when di sini dimaksud if, maka harus ada sebelumnya. Apa gitu? Apa fi'il sebelumnya? I love when you die. Aku ketawa, aku ngakak ketika kamu mati, ya. Misalnya, butuhkan itu. Ini juga begitu. Gak mungkin di sini kalau misalnya ini if ini dzarf, tiba-tiba begitu aja. Ketika Rabb-nya berkata kepadanya aslim, wala aslamtu li rabbil alamin, enggak bisa. Enggak, harus ada kausanya sebelumnya. Apa? Nah, ternyata kita pilih istafainahu. Kami telah memilihnya di dunia ketika kami katakan padanya, ketika Rabb-nya mengatakan padanya aslim, dia langsung berkata aslam juga, langsung nerima. Ya, bisa dipahami gak nih? Akhwat paham gak akhwat? Diam tanda setuju. Itu qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya ikhwan, paham semua insyaallah. Qala lahu rabbuhu, Rabb-nya berkata padanya. Hu di sini lahu dan rabbuhu, dua hu di sini arti ke siapa nih? Atau beda-beda? Ke Ibrahim tadi, ketika qala li Ibrahim, rabbu Ibrahim. Ya. Apa yang dikatakan? Satu kalimat saja. Aslim. Sudah cukup. Diri. Satu kalimat. Aslim. Qal. Nah, lalu. Nah, qala di sini ada dua qala. Ya. Ya kan? Qala yang pertama, siapa pelakunya? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yang kedua siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Dengan fi'il apa? Fi'il maudhi. Padahal dia baru mengatakan sekarang. Dengan menunjukkan benar-benar kuat, saya telah berlangsung. Saya telah. Ya. Misalnya nyurantung. Samudra, tolong belikan karedok di gang sana. Ya. Kemudian aku bilang, saya telah berangkat. Benar-benar siap gitu. Padahal masih di sini. I'm going. Atau I went gitu. Enggak bisa kalau bahasa Inggris. Saya telah berangkat. Jadi ada seolah-olah benar-benar antum langsung. Ya. Kalau biasanya misalnya ada perintah dari komandan, tolong serang gini. Jawabannya loud and clear, gitu. Hah? Siapa? Consider it down. Anggap itu selesai. Ya benar. Ya. Ya, consider it down. dan ya. Nah itu benar-benar di sini seolah-olah sudah benar-benar dilakukan, karena baru sekarang dilakukan. Ya. Aslam itu, nih apa faedahnya ini? Nabi Ibrahim alaihissalam nggak banyak tanya, nggak banyak cincong, bukan? Nanya-nanya, kenapa ya Rob? Kenapa? Nggak kayak orang Yahudi keturunannya ini. Gitu. Di sini orang-orang Yahudi tegur sama Allah. Tuh lihat dong bapak-bapak kamu, lihat bapak Ibrahim alaihissalam. Ketika disebut gini, nggak nanya lagi. Ketika disebut mutlak, nggak usah dicari-cari muqayyadnya. Ya. Nyembah, Pak. Sembelihlah satu sapi. Sapi kayak gimana, Bos? Warnanya apa, Bos? Enggak ada kayak gitu. Langsung aja sembelih sapi. Ya udah sembelih aja satu sapi. Nah, nanti kalau misalnya ditanya, kok sapi yang kayak gini disembelih? Lah, kan disembelih sapi, yang penting sapi kan? Nah, kan itu Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh sesuatu mutlak, maka udah hukumnya mutlak, enggak usah dibawa-bawa ke takdir yang lain. Nah, itu Ibrahim alaihissalam. Mutlak-mutlak, aslam fi rabbak. Dan setelah mengatakan aslam tu, dikatakan li rabbil alamin, menetapkan Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ya. Ini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan hanya satu kalimat. Ya. Dan langsung diterapkan oleh Nabi Ibrahim dan dijawab dengan Nabi Ibrahim disertai dengan pujian. Nah, itu menunjukkan misalnya Allah Ta'ala menyuruh kita suatu ibadah, kita harus langsung lakukan dan kita memuji Allah dengan kemampuan kita bisa melakukan itu. Alhamdulillah. Kemudian 132, wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan Ibrahim dan Ya'qub telah memberikan wasiat. Ini pahami baik-baik nih, pikirkan lagi, pasang lagi nih pikirannya. Wawasso biha, wasso fi'il madhi, telah mewasiatkan. Fi'il, berarti verb, membutuhkan subjek, fa'il, pelaku. Pelakunya siapa di dalam ayat ini? Dua orang, yaitu Ibrahim dan Ya'qub. Tahu dari mana? Dari dhammah di akhiran kata-kata tersebut. Ya Ibrahimu dan Ya'qubu, ya. Baik. Kemudian ternyata ada qiraah lain, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba. Main nahu lagi nih. Kalau misalnya dengan qiraah seperti ini, qiraah yang paten ini yang kita pakai, Ibrahim sebagai pelaku dan juga Ya'qub juga mewasiatkan. Tapi paham kan frame-nya? Ibrahim alaihissalam punya anak diantaranya Ismail, punya anak diantaranya Ishak juga. Nah, Ishak punya anak di bawahnya Ya'qub. Berarti Ya'qub ini cucunya Nabi Ibrahim. Ingat itu. Pasang dulu itu. Oke. Okay. Sudah terpasang ya. Sekarang kalau pakai yang versi ini qiraahnya, Ibrahim mewasiatkan pada anak-anaknya. Nah, berarti anak-anaknya di sini termasuk di dalamnya Ya'qub dan siapapun. Anak cucunya. Ya kan? Baik. Iya enggak? Iya atau enggak? Nah. Kalau misalnya Ya'qub juga kemudian mewasiatkan kepada anak-anaknya. Jadi banihi itu maf'ul dan kemudian wa Ya'qubu banihi juga dihapus. Ya'qub juga mewasiatkan kemudian. Kalau kita pakai qiraah yang kedua tadi, wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba. Berarti Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya yang di bawahnya dan juga dihadiri oleh Ya'qub yang ketika itu masih sebagai cucu, masih kecil. Itu kalau pakai qiraah kedua. Gambarannya kita kalau pakai qiraah yang kedua, berarti menetapkan bahwasanya Nabi Ibrahim belum meninggal ketika Nabi Ya'qub sudah lahir. Paham? Paham atau enggak nih? Ya apa paham atau enggak? Diam aja nanti paham. Upstate mereka antara ada dan tiada ini. Tapi giliran ada yang lucu, ketawa juga mereka. Giliran ditanya, paham atau enggak? Enggak, jawab. Mungkin lagi pusing mereka. Wasobiha. Itu tadi kita permasalahin, tadi cuma permasalahin apa? Harokat saja. Ya. Sekarang kita permasalahkan biha. Ha ini dhamir, pronoun. Kembali kemana hal ini? Ayo pikir-pikir. Duh, kemana ya? Duh. Siapa yang bisa satu aja? Ada dua versi, ada dua kemungkinan. Satu aja siapa yang bisa? Ayo, saya bisa. Hah? Wasiat aslam tu li rabbil alamin atau lebih tepatnya tadi? Kalimat. Oke. Okay. Wawasso bil kalimat. Dengan kalimat tersebut. Satu tafsiran. Ada yang bisa tafsiran kedua? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Ha, di sini kembali kemana? Hah? Enggak, itu tadi udah kalimat aslim. Kalimat aslam tu li rabbil alamin. Aslim itu kalimat dari Allah. Aslam kulli rabbil alamin, ini yang diajarkan, diwasiatkan. Itu yang pertama. Kedua, siapa yo? Yo, siapa yang bisa? Ha, ini kembali kemana ini? Millah. Ya, satu. Millah. Jadi ada dua tafsiran. Biha di sini bisa tafsiran kembali ke kalimat aslam kulli rabbil alamin, bisa kembali ke kata millah. Oke, satu. Baik. Kalau kembali ke kalimat aslam tu li rabbil alamin, berarti ceritanya Ibrahim, ya. Ini dia konteksnya tuh kepas kapan? Wasso, berarti sebelum meninggal. Berarti beberapa momentum sebelum meninggal, mungkin lagi sakit atau gimana, aku wasiatkan kepada kalian anak-anakku. Ya. Kalimat aslam tu li rabbil alamin. Ikutilah. Kalau kita pakai qiraah yang pertama, waktu itu konteksnya enggak ada nabi aku. Ya. Kalau kita pakai qiraah yang kedua, berarti konteksnya ada anak-anaknya Ibrahim dan juga hadir cucunya itu nabi aku alaihissalam. Ya, aku wasiatkan kepada kalian anak muda. Aslam tu rabbil alamin. Ya, tahdhi qawmi salaha, kembali ke kalimat aslam tu li rabbil alamin. Kalau hadis ini kembali ke millah, berarti maksudnya ikutilah manhaj al-sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jangan kalian ikuti hizbi yang ada sekarang. Kalau misalnya tadi hadis ini kembali ke millah, maka wasiat ini bisa dimaknai perintah atau ajaran dari Nabi Muhammad sepanjang hidup. Oke, okay. Anggap wasiat sebelum kematian ya. Okay. Tadi Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Kalau kita pakai Ya'qubu, berarti ada isyarat begini. Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Atau mewasiatkan kepada para nabi, para anaknya. Kenapa kok di spesifik, di khususkan Ya'qub di sini? Hah? Kenapa enggak Yusuf? Kenapa enggak yang lainnya? Kenapa enggak Musa? Bukankah Nabi Musa kan asalnya ujungnya dari Nabi Yakub juga kan? Ya. Yakub, karena Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Ya, jadi wawassayna wawassabiha Ibrahimu banihi wa Israel. Ingat tuh bapak kalian. Kalian kan namanya apa? Bani Israel bukan? Bani Israel kita ini. Tapi lihat tuh bapak kalian. Siapa nama bapak kalian? Israel. Nabi Yakub Israel. Bapak kalian pun berwasiat ikut aslam kulli rabbil alamin. Aslam kulli rabbil alamin menyerahkan semua perkara pada Rabb alamin. Dari kiblat ya, dari syariat, dari adanya Nabi Muhammad. Itu tuh ajaran bapak kalian Nabi Yakub. Sebelumnya juga Nabi Ibrahim. Nabi Yakub sebagai fa'il melakukan itu juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Israel, Bani Israel. Ya'qub. Ya. Nah, kemudian mengatakan setelah itu, ya baninya, innallaha astafa rabbuddi. Ya baninya, sesungguhnya ya wahai anakku Bani. Bani itu apa? Bani itu asalnya kata jamak dia, ya, dari kata ibn. Dan dia jamak yang jamak-jamak dari kata banin, ya, banin ada tambah nun, banin bisa juga banun, paham nggak? Atau kalau tahu harf nida setelahnya itu, kalau misalnya ada bilang ya Muhammadun, ya Muhammad, domah. Tapi kalau diidhofahkan misalnya ya talibal ilm, ba bukan bu, nggak boleh. Karena apa? Karena munadanya yang dipanggil itu mudhof ilaih. Berarti ya talibal ilm, bukan ya talibul ilm. Okay. Kalau misalnya jamak, ya berarti gimana? Ya, ya talibun, ya talibul ilm, kan talibun, talibani, talibuna. Ya talibi al-ilm. Ya, nunnya dihapus. Sekarang banin asalnya itu banun. Banun. Kalau aku bilang wahai anak-anak sekalian itu, berarti ya banun. Wahai anak-anak. Tapi kalau diidhofahkan ada dua hukum. Stepnya pertama disorot. Yang pertama bukan banun tapi banin. Misalnya bani apa? Bani Israil kan? Bani mudhof Israil mudhof ilaih. Aslinya banun Israil ya kan? Banun dan Israil ya kan? Tapi karena diidhofahkan maka menjadi banu Israil. Wawunya ada, nunnya dihilangkan. Ya. Banu Israil. Nah, terus ditambah ya, tambah nida. Maka posisinya sebagai dia apa? Mansub. Berarti bukan banu, jadinya bukan bana, tapi bani Israil. Udah ngerti belum? Bingung nih. Sebagian bingung. Ya, sebagian bingung. Dan yang enggak bingung itu bersyukur sama Allah. Berarti laqad istafa Allahu akbar. Allah telah memilih di antara orang, alhamdulillah. Ya, karena orang-orang yang berilmu itu terpilih dengan ilmunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya baninya, aslinya ya banun tambah ana. Ya enggak? Ya banun tambah ana. Ya banun ana. Tapi enggak mungkin gitu. Ada aturannya dalam Arabik. Enggak bisa ya banun ana. Wahai anak-anak saya, enggak bisa, enggak bisa. Harus ya banuna, enggak bisa. Ya banin ana. Kemudian step berikutnya ya bani ana. Oh, ana kalau misalnya dia menjadi kepemilikan enggak boleh dia ana pakai ni atau ya, maka ia bani ya. Itu step-stepnya. Ya. Gak dipelajari di sini nggak usah, capek. Sungguhnya Allah istofa lakumuddin. Allah telah istofa. Istofa ya istofi istifaan. Mustofa, mustofan. Istofi la tastofi. Mustofa itu yang masyhur al-Mustafa, Mustafa artinya dia yang terpilih. Isim maf'ul. Ya, Mustafa itu yang terpilih. Ya. Jadi isim maf'ul. Ibnu Pak Murtopo. Murtopo. Ada enggak ada bahasa Arab Murtopo? Enggak ada itu Jawa itu ya. Ya Mustafa. Mustafa itu bahasa Arab ya. Mustafa artinya yang tersofikan, terpilih. Ya. Masalahnya Mustafa ini nama yang kurang bagus di Indonesia itu kayak Mustafa mengatakan Mustafa Toha. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita perhatikan kayak Sule misalnya bikin program acara gitu kan imitasiin Mr. Bean gitu. Namanya siapa? Usman. Jelek banget gitu kan. Ini mendegradasikan bagusnya nama Usman. Ya. Usman. Gitu kan? Jelek banget gitu loh. Kesannya tuh desu banget. Ya enggak? Pernah dengar program TV namanya Usman? Kenapa Anda lebih ngerti daripada antum gitu kan? Anda nggak nonton, tapi Anda tahu. Ah, itu nih. Atau Cooper ternyata ya. Atau Anda yang terlalu gaul kali ya. Dia kan tahu Usman itu acaranya kayak Mr. Bean. Belaga dongok gitu bahasa kitanya. Bahlul kelihatan bodoh banget gitu. Gak bisa ngomong, terus laganya tuh dibodoh-bodohin. Namanya Usman. Enggak, kenapa enggak yang lain Teddy atau Steven gitu kan? Atau yang lain Michael Mikhail. Enggak, yang lain gitu ya. Kenapa enggak nama barat? Nama barat itu seolah bagus. Apa contoh nama barat? Ricky, ya kan? Saputra, ya. Kenapa nama Indonesia tuh kayak misalnya apa? Nama Indonesia nama Arab yang di Indonesia tuh Samiun. Rasanya gimana? Besok gitu. Apa arti nama Dafa misalnya? Dafa. Ada yang tahu arti apa misalnya? Dafa itu nama Dafa itu sekarang banyak orang-orang kaya namain anaknya Dafa. Hah? Anak ingetnya Ciki terus mau Dafa itu kan nggak tahu apa itu. Dafa itu artinya apa? Dafa. Hah? Diva. Membedakan arti Diva dengan Dafa. Dafa itu male, Diva itu female. Iya. Apa arti Dafa? Anak dulu waktu kursus banyak anak-anak murid itu namanya Dafa, masih kelas 5 SD kelas 4. Pengen nanya mertuanya, bu apa sih artinya Dafa itu? Anak pernah nanya sama seorang namanya Sutanto, orangnya di sebelah kanan. Anak tanya, antum tahu nggak arti Sutanto? Antum tahu? Gak tahu. Berarti namanya majhul kan? Anak sih Sutan. Itu artinya apa Sutan? Apa Pak arti Pak Sutan ini apa Sutan? Arti Pak Sutan atau Pak Sutan? Sultan. Tapi lamnya di hazf ya. Di mahdhuf ya. Oke, artinya Sultan. Raja ya. Tambahin kok. Raja tok ya kan. Nama bahasa Jawa. Orang enggak ngerti namanya apa. Padahal kalau misalnya nama orang Mustafa, apa arti nama Mustafa? Yang terpilih. Masyaallah. Kamu namanya siapa? Nama saya Sofia. Sudah cakep, tahu lagi namanya. Ah, itu lebih bagus. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau misalnya sudah dipilih itu agama, janganlah kalian tamutunna mati. Tamutu, karena ini dari mata yamutu. Fi'il mudhari' yamutu yamutani yamutuna tamutu tamutani yamutna tamutu tamutani tamutuna tamutuna kemudian ketemu dengan nun ta'kid tsaqilah tamutuna maka kemudian wawunya dihapus ya nunnya dihapus diganti dengan nun ta'kid tsaqilah maka jadi tamutunna kalau misalnya dia cuma satu orang dia bukan tamutunna tapi tamutanna ya fala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sampai kalian mati kecuali kalian wow di sini wow haliyah kecuali kalian dalam keadaan muslimun Islam jangan sampai ya. Nah sekarang ini kalau kita cerminkan ayat-ayat ini sekarang itu ayat-ayat ini adalah obat untuk semua jabatan dan pekerjaan yang ada sekarang yang bobrok rata-rata. Wah, kok bisa? Iya, kembali kepada syariat Islam. Iya. Dari segi sektor apa? Ekonomi, kembali ke syariat Islam. Biologi, kembali ke syariat Islam. Kedokteran, kembali ke syariat Islam semuanya. Kita tuh kangen banget sekarang sama yang namanya rumah sakit Islami. Tanpa dari ormas atau rumah sakit Islami yang memang benar-benar ya terus kemudian ada logonya, ada labelnya. Ya. Melayani orang-orang sakit sesuai dengan manhaj salaf. Wow. Iya. Itu syaitan pada kabur dari situ namanya. Iya. Melihat sana apa namanya dokternya, susternya itu cadaran semua hitam itu. Enggak bisa yang mana yang dokter, yang mana yang pasien hitam semua. Iya. Enggak ketahuan. Iya. Masyaallah. Yang dokter laki-lakinya satpamnya jenggot itu enggak ada rampok mau itu udah tersendiri ngeliat jenggotnya iya masya Allah kalau ada kayak gitu jadi insya Allah ada insya Allah ya disini ada anak-anak kedokteran kita bikin nanti insya Allah anak jadi modern ya lumayan loh kedokteran sekarang karena banyak yang Ini dari sektor kedokteran, banyak yang nggak mau pakai syariat Islam. Sistemnya, ekonominya pakai riba, kemudian pembangunannya juga pakai riba. Kemudian belum ada gratifikasi yang banyak buat dokter di sana. Kong kali kong antara dokter atau perusahaan dengan perusahaan farmasi juga. Jadi misalnya di Sidoarjo itu ada perusahaan farmasi yang masyur. Kita tahu perusahaan-perusahaan farmasi beberapa yang memproduksi obat-obat. Itu ada kong kali kong dengan banyak rumah sakit, terutama di Jakarta ini, bisnisnya, Masya Allah. Makanya kalau misalnya kita ke dokter, ketika beli obat, itu kaget kita melihat obat kok segini, padahal cuma butiran segini. Gitu kan? Butir-butir kecil, yang kalau kita buang pun mereka nggak bakal kembali. Gitu. Tapi kok bisa semahal itu? Kemudian nanti akan ada prinsip, ada apa, kesehatan itu mahal. Pengobatan itu sebenarnya murah, walaupun kesehatan itu mahal. Sebenarnya gitu. Karena aslinya obat, jadi obat itu berarti dawa ya. Obat itu obat bukan obat kejiwaan di Al-Qur'an. Obat itu kan kalau sekarang itu ada tiga macam, ya. Ada obat paten gitu, ada obat generik, ada obat generik bermerek. Ya. Obat paten itu kan obat yang asal dari penemuan dari inventornya dan kemudian dipatenkan dengan nama dia gitu misalnya. Misalnya ana bikin obat AIDS terbaru ya, dibuat dari herbal ya, terus wah digabung-gabungin jadi tablet kapsul. Atau misalnya obat buat rupiah pakai apa namanya daun bidara ya, ini nemu anak, maka anak jadikan nama ini, obat ini bernama Hasanovic misalnya, nah, kan Masya Allah iya, Hasanovic formula 44 jadi Hasanovic, jadi itu obat paten. Obat paten itu berlakunya 20 tahun. Enggak boleh ada yang boleh niru. Enggak boleh ada yang boleh niru. Enggak boleh ada yang niru. Harus pakai obat itu. Jadi hak paten milik anak, hak cipta. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang mau mendistribusikannya, itu kembali ke anak. Itu 20 tahun tuh. Sekarang ceritakan 2015. Berarti 2035. Baru setelah 2035 itu, akan ada nanti mulai pasar itu main. Perusahaan-perusahaan akan main dan membuat dari obat itu menjadi obat generik berlogo. Nah, obat generik ini, yang berlogo ini, itu yang ditahkik oleh pemerintah. Dan harganya murah banget. Murah. Harganya murah kemudian, tapi karena memang biasa buatan negeri, kan, sampelnya nggak menarik, nggak enak dilihat. Kayak misalnya paracetamol, kan biasa di sampelnya. Paracetamol itu contoh obat generik berlogo ingin pemerintah. Harganya murah. Ya. Kemudian ada juga istilah namanya me too product dalam peran farmasi. Me too product itu ketika udah selesai masa patennya, maka perusahaan farmasi itu akan berebutan untuk mengambil takaran itu dan meracik dan menciptakan obat-obat baru dengan merek-merek mereka. Benar seperti suara. Sebenarnya kayak antibiotik, terus kemudian sekarang kayak Panadol, Biogesic, dan sebagainya, itu kan bermerek, buatan pabrik farmasi. Nah yang seperti itu dimahalin. Kalau mau ke obat generik aslinya, itu bisa 10 kali lipat lebih murah daripada obat yang ini. Nah, dokter-dokter sekarang, kebanyakan nggak mau pakai obat generik yang biasa. Tapi maunya pakai yang bermerek. Karena apa? Banyak terjadi kasus kong kali kong dengan perusahaan-perusahaan farmasi. Training ini apa? Bisnis, ekonomi, politik juga ini. Makanya banyak yang mahal kalau di swasta. Karena rata-rata perusahaan farmasi nyarinya ya ke swasta, kalau ke negeri ya kejebak ya nggak bisa karena negeri biasanya pakai obat yang generik asli murah. Han. Tapi sebenarnya khasiatnya sama persis, hanya beda di merekin aja. Nah kita kadang tertipu ini. Ini kata dokter, ini obat paten ini. Nah, tadi anu udah jelasin istilah obat paten. Beda obat paten itu bukan obat generik bermerek, bukan. Salah kita salah. Makanya obat generik bermerek itu mahal kenapa? Karena perusahaan farmasi seringkali datang ke dokter-dokter dengan adanya suapan atau gratifikasi yang di luar gaji rumah sakit. Tuh, ini harus resepin obat ini buat semua pasien hantu yang penyakit ini. Kemarin agak itu bukan itu rahasia umum itu. Makanya nah, bahkan para dokter juga banyak loh Pak sedikit yang mereka dapat gratifikasi itu. Kemudian gratifikasi itu kadang sesuai dengan kemauan dokter. Jadi perusahaan farmasi itu pasti punya yang namanya medical representative atau disebut medrep juga. Nah itu mereka akan menjadi jembatan buat rumah sakit dan dokter-dokter ini. Dan tergantung dari lobby mereka nih, keuntungan perusahaan farmasi ini dependent dengan kinerja lobby medrep ini. Kalau dia berhasil melobi rumah sakit untuk memperbanyak obat itu untung banget. Nah pihak dari farmasi ini siap untuk mencuri dana buat dokter-dokter yang pengen. Jadi dokter-dokter itu juga mensukseskan. Makanya kadang dokter ngasih mujarabah. Apa sih? Ngasih resep-resep yang kadang tuh kita nggak perlu. Iya, kita sakitnya apa? Ini obatnya kamu, ini dokternya. Ada 5 obat. Padahal yang diperlukan cuma 3 doang. 2 ini tak milih kalau dalam syariah ini. Tak milihnya. Ya, ini edatnya, ini takmilin dari syariah. Takmilah, hanya pelengkap aja. Udah buang duit tuh. Yang kita kira, ini paling 100.000. Pas ini 300.000. Alamak, kan? Kok bisa segini? Gitu. Obatnya obat bermerek semua rata-rata yang dipilih. Nah, jadi ini medrep ini, kemudian melobi ke dokter atau rumah sakit. Nah, nanti kan ada janji-janji enak gitu. Dokternya kadang ditawarin, mau apa? Ada yang jelas ada kiriman buat nonton racing F1. Ya, ada yang buat beli mobil baru, ada yang hanya cek aja lah 300 juta. Untuk sekali konsultasi, sekali pertemuan dengan medical representative. Itu kayak gitu. Sampai kayak gitunya. Tapi itu hidden, enggak ketahuan. Hanya kok bisa ketahuan sekarang? Mulai diketahui. Terutama majalah Tempo mingguan pekan ini tuh menelanjangi benar-benar mereka. Dengan bukti-bukti sampai disebutin namanya beberapa. Kok bisa ketahuan? Karena ini yang enggak ketahuan siapa-siapa seharusnya. Bahkan sampai ada mereka mewawancari salah satu beberapa medical representative ini. Dia wawancarain. Ada yang mengaku, saya tuh mengaku, ini medicalnya. Sebagai kepada saya mengaku, itu saya pernah saat seorang dokter saya tawarin ketika beliau ikutan seminar di Jakarta, saya tawarin ke lokalisasi prostitusi. Akhirnya sekian belas dokter saya bawa ke Mangga Dua. Kemudian mereka menikmati itu semua pembuat. Setelah mereka selesai menikmati mau pulang masing-masing, saya bayar. Itu demi kelancaran distribusi obat. Nah seperti ini. Tuh ada hal-hal kayak gini loh di balik ini. Besar ini. Dan ini menjadi umum, rahasia umum di dunia dokter. Bayangkan dokter yang kita lihat baik, wallahu a'lam biasa apa di balik itu. Ya kita wah kamu yang sakit ini banyak, sakit ini kemudian masyarakat ini banyak. Kita kira, wah ini masya Allah dokter ini perhatian banget sampai semua sertifikasi kita husnudzonnya tinggi banget. Ternyata di balik itu sebagiannya, gak semuanya. Dan semakin kata orang-orang semakin masyhur ternama malah semakin menggunakan hal seperti ini. Ya, itu kembali ke hukum gratifikasi. Ya kan? Akibat apa? Ketagihan memakan yang haram di luar ingin kerjanya. Ya. Oh, supaya NS apa lagi? Ya. PNS apa lagi? Dan calon PNS hati-hati. Tergoda banget beneran. Akan nanti ada proyek-proyek kan, proyek-proyek gaib ya. Tiba-tiba dapat aja akhir bulan dapat tambahan gratis. Hati-hati. Lama-lama jadi syubhat kemudian dihalalkan sama dia sendiri. Padahal di luar jam kerjanya. Itu karena hal-hal kayak gitu. Yang tadi jujur, yang tadi baik, karena ketagihan akhirnya udah dihalalkan aja semuanya. Semua hal cara Masya Allah. Ini karena apa? Dia kembali ke syariat Islam. Kalau dia kembali ke Milah Ibrahim, dia bakal berlaku jujur. Sebagian Nabi Ibrahim dan para Nabi lainnya. Ini baru satu sektor kedokteran. Ini kok jadi kayak gini? Kemudian, Nah, kenapa hal ini tersebar jadi mulai terbocorkan? Karena dari pihak perusahaan farmasi itu punya banyak pegawai. Bahkan bisa ribuan ditanam kemudian dilempar ke rumah sakit untuk mempresentasikan obat-obat. Di antara mereka itu, karena melihat masalahnya dokter enak banget dikasih ratusan juta. Kok saya yang capek-capek kayak gini, kok dikasih cuma segini doang sama pihak farmasi? Akhirnya apa? Perlahan mereka mulai mengancam pihak atasan mereka farmasi ini. Untuk apa? Kalau misalnya gaji kami nggak ditambah sekian juta, kami bakal bocorin. Dia ancam itu atasannya farmasi di beberapa perusahaan. Nah, perusahaan otomatis yang namanya kapitalisme itu pelitnya benar-benar nggak bakal mau nambahin. Akhirnya apa? Bocor. Dibocorin ke majalah Tempo 2 bulan lalu. Nah, majalah Tempo kita tahu kan, dan kritiknya benar-benar investigasinya maksimal dengan pembiayaan yang besar-besar. Dibocorin benar-benar di majalah Tempo itu, majalah pekanan. Dihancurin, dihabisin benar-benar untuk dunia kedokteran sampai guncang sekarang ini masih ada ajaran Tempo. Ternyata setelah ditelusuri, kok Tempo bisa semangat sesemangat ini sampai bisa menginvestigasi sedetail bagus ini. Sampai dokter itu merasa terancam sekarang banyak. Yaitu takut ketahuan ini ya, karena mereka punya data Microsoft Excel sampai 12 megabyte isinya ratusan dokter di Jakarta ini yang cek-ceknya masing-masing ada bukti-bukti. Kok bisa Tempo ini? Ternyata Tempo pun punya perusahaan farmasi. Politik. Politik. Tempo punya perusahaan farmasi. Tempo Pasifik apa gitu. Akhirnya apa? Ini semua tuh sebenarnya kembali. Ini semua balik ke politik. Yang namanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang kayak gini ternyata kembali lagi. Ada hidden secret di balik itu, ada keinginan bisnis juga ujungnya. Itulah dunia kita. Belum lagi politik-politik yang partai-partai itu, belum lagi itu ya. Dengan adanya kolusi, korupsi dan itu belum itu. Belum bang, all bang dah. La syadlah raibabi, dengan all bang. Tidak jelas. Belum lagi yang menamakan bank syariah dengan fitur-fiturnya, talbis-talbisnya, Masya Allah. Itu sekarang kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita mau memakmurkan negara Indonesia, enggak bisa kita lewat jalur bikin partai. Itu mustahil. Jadi armatur, belum apa-apa gitu. Ya Pak ya, Bapak yang udah bergelut di dunia politik, enggak bisa Pak ya. Mau mengahlus sunnah kawal jemaah kan Indonesia dengan besar seperti ini, lihat Mesir di sana. Mesir itu enggak seberapa besar dengan Indonesia. Bahkan Mesir itu ada kota Al-Azhar. Dengan keilmuan, dengan beragam madhab, bisa kan? Gak bisa kan? Apalagi Indonesia. Apalagi Indonesia. Kita gak bisa mengubah, makanya kata Ustaz Terwan di dalam salah satu kajiannya tentang perbankan saya. Kita gak bakal bisa menggulingkan mereka, bank-bank. Hanya Allah sekarang yang mampu menggulingkan mereka. Karena gak mungkin, atau mau ubah, atau bikin bank syariah gini, mau ubah supaya semua bank-bank bisa menggulingkan. Enggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Tinggal tunggu, kita tuh tinggal tunggu. Tinggal tunggu kehancuran mereka. Anak sekarang mungkin di setiap Alfamart, Indomaret ada ditanam di seluruh ATM-ATM. Wah, mereka malu banget. Jangan kira. Mereka tuh sekarang insya Allah, Alhamdulillah, dalam keadaan bingung, gamang, dan seterusnya akan sampai hancur. Amerika juga akan hancur. Insya Allah kita lagi. Insya Allah. Semoga Allah cepat. Sekarang tugas kita tuh apa? Tugas kita tuh belajar dan tanam benar-benar ilmu gitu, sebarin ilmunya. Kalau memang konsentrasi untuk misalnya di bidang ekonomi, antum apa prihatin sama ekonomi sekarang, bank-bank sekarang, antum belajar ekonomi benar-benar, kemudian ajarkan kaum muslim. Itu tugas kita. Gak usah jauh-jauh dulu, itu aja dulu. Kalau antum di sektor misalnya, di sektor misalnya sosial, belajar benar-benar dari Al-Qur'an hadis. Psikologi manusia sekarang lihat. Banyak orang itu karena gak ikutin syariah. Setiap manusia tidak ada. Antum keluar sedikit ini, antum pasti melihat di wajah mereka itu ada problematika. Ada. Semua dari kita punya problematika. Yang itu akan menghancurkan sisi ini, psikologis ini. Pertanyaannya, ya jawabannya bukan Al-Quran saja. selain kitab biasa, apa kitab kecil yang merupakan kitab terbaik di dunia psikologis? Apa itu? Kitab namanya Hisnul Muslim. Tahu Hisnul Muslim? Pedoman doa dan zikir. Itu kitab psikologis terbaik di dunia. Nah, antum enggak usah yang Ibnu Athaillah karya Al-Qayyim jurid besar, yaitu kitab psikologis terbesar juga. Tapi yang paling simpel aja, Hisnul Muslim. Nah, bagaimana cara antum membangkitkan psikologis antum supaya lebih baik, jauh lebih baik? Pikir pagi petang, pikir setelah sholat, belajar pikir sholat. Itu aja itu. Apakah sudah itu benar-benar dicerminkan di masyarakat kita? Kalau belum ya gak usah ngomong-ngomong ke pemerintahan menggulungkan khilafah. Enggak, Allah enggak bakal. Makanya kata beberapa ulama, khilafah Islam itu enggak bakal terjadi selama masih banyak yang meneriakan khilafah. Ya. Karena yang kita terangkan sekarang kembali ilmu Al-Qur'an As-Sunnah benar-benar itu yang sahih. Itu yang benar. Enggak bakal bisa kan. Mau apa? Ekonomi kita udah dirayap-rayapin apa? Sektor riba semuanya, hampir semuanya. Kemudian dunia sosial kita, televisi kita. Apakah antum bisa sekarang ke Trans TV misalnya? Hancurkan program-program. Antum demo sendiri di depan, di dekat air mancurnya itu. Hancurkan program-program membodohi masyarakat. Ya, antum sendiri bodoh sekarang. Kemudian di sampingnya ada bank-bank mega, ya kan? Besarnya Masya Allah. Pegawainya ribuan. Antum presentasi mereka. Kita gak boleh, ya, ini gak bener nih. Gedung kayak ini pasti terbina dan seribah, ini gak bener. Antum gak mau dipotek-potekin satu-satu, kaki antum hancur. Sekarang gimana caranya kita benar-benar masyarakat dulu di kata. Dan Allah jangan pernah berputus asa. Orang yang berusaha, kapan kok kita tahu itu terus kapan? Tuhan orang banyak bertanya. Itu karena putus asaan, pikiran pendek. Pikiran pendek karena buru-buru. Kita gak mesti menyaksikan khilafah Islamnya ketika kita hadir masih hidup. Gak harus, mungkin 100 tahun ke depan. Nah, yang penting sekarang tugasnya, lakukan. Lakukan belajar, ajarin orang-orang semampu yang kita punya. Nah, gitu, tugas antum juga semuanya. Bukan tugas anak doang, antum semuanya. Tanpa kecuali. Without exception. Saat ini sebagai ikhwan, akhwat. Buat anak-anaknya nanti. Ya, gitu. Kita kembali ke syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Baik, wallahu taala alam. Istirahat dulu 5 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.